Allahi wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Al-iman bil-ba'as. Qala al-musallik rahimahullah ta'ala, wal-nas idha matu yub'asun. Wa dalilu qawluhu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum marratan taratan ukhra. Dan manusia nanti jika mereka mati, yub'asun, mereka akan dibangkitkan. Dalilnya ialah firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya lah, dari tanahlah kami ciptakan kalian, wa fiha, dan di bumilah, nu'idukum, kami akan kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum, dari tanahlah, dari bumilah kami akan keluarkan kalian, taratan ukhra, sekali lagi. Nah, fadhal dibaca sini. Ya. Intaqala ila aslin akhor, ila aslin akhor, wa huwa al-iman bil ba'ts. Baik, kata Syekh Shalih Fauzan, mu'alif di sini beralih ke pokok yang lainnya, yaitu beriman kepada hari akhir. Terus ai annahu laisal muradu maut faqat. Laisal muradu maut faqat, itu bukanlah di sini maksudnya kematian saja. Terus alimna kullu ya'lam wa kullu ya'lamu hatta al-kuffar al-mulahidati was-sanaqati kulluhum ya'lamuna annahu la budda min al-maut. Baik, kata Syekh, nahnu na'limna, kita ketahui, semua orang pun tahu, hingga orang kafir, malahidah, orang-orang mulhid, orang-orang zanadika, orang-orang zindik, semuanya mengetahui annahu la budda min al-maut, pasti akan mati. Terus la ahada yunkirul mauta fi annahu syai'un mahsusun. Taib, la ahada yunkirul mauta, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengingkari kematian, karena kematian ini adalah sesuatu yang mahsus, ya, yang memang dirasakan oleh kita, ya, oleh indrawi kita, kita lihat, kita dengar, kita saksikan, dan kita akan mengalami juga. Terus lakinna syakha fil ba'ti ba'da mauti. Baik, namun ya, yang menjadi perkara di sini adalah, yang menjadi permasalahan di sini adalah al-ba'ts, kebangkitan setelah kematian. Terus hadza huwa mahallun niza'i bainal mu'minina wal kuffar. Baik, inilah mahallun niza', yaitu titik tengkar. Titik tengkar antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Kaum mukminin mengimani hari kebangkitan setelah kematian, kaum kafirin tidak mengimaninya, mendustakannya. Terus al-ba'tu ba'da mauti wa huwa i'adatul ajsami allati tafattat wa sarat ramiman wa taraban wa turaban wa tafarraqat fil ardi. Baik. Yaitu ya datul ajsam, akan dikembalikannya tubuh manusia setelah tafat tatat, setelah remuk, wasarat ramiman, setelah hancur lebur, waturoban, setelah menjadi tanah, watafarraqat fil ard, ya, dan sudah tafarraqat, ya, sudah terpisah tubuh kita ini, daging kita dengan tulang kita, ya, di tanah. Terus tu'adu wa tubna kama kana. Baik, nanti akan tu'adu, akan dikembalikan. Itu benar. Ya. Akan dibangunkan lagi, dibuat lagi seperti kama kana, seperti semula. Terus di anna al-qadiru ala insha'iha awwal marratin. Awwal marratin qadirun khabar li anna. Qadirun ada i'adatiha. Li'anna al-qadiru ala insya'iha awwal marrat. Ya, karena zat yang maha mampu untuk menciptakannya di awal kali, maka dialah juga yang maha mampu untuk mengembalikannya seperti semula. Terus Tunfakhu Tunfakhu fiha al-arwahu. Kemudian roh itu akan ditiupkan kembali. Terus Tunfakhu tataharraku. Nah, kemudian tataharraku, kemudian akan bergerak. Terus tasiru minal kuburi ila mahsyari. Nah, dia tasiru, dia akan berjalan dari kuburan ke padang mahsyar. Terus qaulihi ta'ala yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubi yufirun. Baik, berdasarkan firman Allah, yauma yakhrujun, ketika pada hari ketika mereka keluar. Minal ajdas, dari kuburan. Sira'an, dengan cepat. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Ya. Seakan-akan mereka ini pergi. Ya. Ila nusub, apa ini nusub? Hah? Berhala, ya. Seakan-akan mereka pergi dengan segera ke berhala-berhala. Ya. Yufidun. Mereka di sini lupa saya di sini mananya. Hah? Ya, terus. Nanti dilewatin. Terus berikutnya Zaki baca. Kemakmuran syarif. Firman Allah Taala, faqala ta'ala yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntasir. Baik, yakhrujun, Allah Taala berfirman, mereka keluar minal ajdas, dari kuburan. Ka'annahum jaradun, seakan-akan mereka belalang. Yang belalang ini adalah muntasir, bertebangan. Terus taib mu'ti'ina ila da, mereka datang dengan cepat ila da, kepada penyeru tersebut. Terus la ahada yatakhallafu. Apa tadi Panji maknanya yufidun? Pergi dengan segera. Mereka pergi dengan segera menuju berhala-berhala tersebut. Baik. La ahada yatakhallaf. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Terus fahadal ba'du haqqun la raiba fihi. Maka hari berbangkit inilah hak, tidak diragukan lagi. Terus wa man ankarahu fa huwa kafirun billahi 'azza wa jalla. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Mengingkari hari kiamat maka dia kafir. Terus wal imanu bil ba'thi huwa ahadul arkani as-sittati lil imani allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Ya, maka mengimani hari berbangkit huwa ahadul arkan, salah satu rukun iman yang 6. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rukun iman yang 6 tersebut, an tu'mina billah, engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan kau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Terus man lam yu'min bil ba'tsi wal yaumil akhiri fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla. Baik, barang siapa yang tidak mengimani hari berbangkit dan hari kiamat, hari akhir, maka dia kafir kepada Allah. Wa law syahida bi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa law shalat wa law shama wa law shama wa hajja wa zaka wa fa'ala ta'ati fa idza ankara al ba'tsa aw syakka fihi fa innahu yakunu kafiran billahi 'azza wa jalla. Nah, maka barang siapa yang tidak beriman kepada hari berbangkit, ya, dan hari kiamat, maka dia kafir pada Allah, walaupun dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, haji, zakat, ya, dan dia melakukan berbagai macam ketaatan. Apabila dia mengingkari hari berbangkit atau ragu terhadap hari berbangkit, maka dia kafir kepada Allah. Terus wa'adilatul ba'asi kathiratun minha qawlu ta'ala minha khalaqnakum, yakni al-ardha hinama khalaqa Adama alaihi salam abal basyariyati wa fiha nu'idukum, yakni ba'dal mauti fil kuburi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hadha huwal ba'thu. Baik, dalil-dalil tentang hari berbangkit ini sangat banyak. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, ya, dari tanahlah, dari bumilah kami ciptakan kalian, yakni al-ardha, yaitu dari bumi. Hinama khalaqa Adama abal basyariyah, ketika Allah menciptakan Adam, bapaknya manusia. Wa fiha nu'idukum, dan dari bumilah kami akan kembalikan kalian, yaitu setelah kematian dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumilah kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Inilah hari berbangkit. Terus fahadhil ayatu tadammanat al-budu'u wal-i'anu. Bud'ah Bud'ah wal-i'adata, Baik. Nah, maka ayat-ayat ini mengandung ya, mencakup adanya awal permulaan dan pengembalian. Terus minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Taib. Nah, maka dari bumilah kami ciptakan kalian dan di bumilah kami akan kembalikan kalian dan dari bumilah ya kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Baik, terus di mata lihat. Wa qawluhu ta'ala wa Allahu anbatakum minal ardi nabata thumma nu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, dan Allah lah yang telah menumbuhkan itu tumbuhan dari tanah dan Allah akan mengembalikan kalian. Ya, Allah berikan permisalan. Kemudian Allah akan ya thumma yu'idukum, kemudian dialah Allah yang akan mengembalikan kalian fiha dari bumi tadi dan dia Allah akan mengeluarkan kalian ya dari kuburan. Baik, terus baca sini. Ya. Apa? Rapi. Allah anbatakum min al-ardi nabata hina ma khalaqa minha Adama. Baik, yaitu ketika Allah menciptakan Adam minha dari tanah. Ya, dari bumi, dari tanah yang ada di bumi. Minha min al-ard maksudnya. Ya, terus baik. Ya, terus baik. Kemudian Allah akan dialah Allah yang mengembalikan kalian fiha ya dari bumi tadi, yaitu dengan kematian dan kuburan. Dari kubur Allah kembalikan. Terus baik. Dan Allah akan mengeluarkan kalian, inilah ba'as, hari berbangkit. Yakhrujuna min al-kuburi wa yasiruna ila al-mahsyari. Qala ta'ala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Baik. Ah. Kemudian wa yukhrijukum, kayaknya udah rusak nih. Terus. Ya. Dan mana tadi? Wa yukhrijukum ikhraja hadha wal ba'ats. Inilah hari pembangkit. Ya. Yukhrijun. Atau yukhrajun minal kubur. Ya. Maka mereka akan dikeluarkan dari kuburan. Ya, yasirun ilal mahsyar, mereka akan berjalan kepada mahsyar. Allah Ta'ala berfirman, qala fiha tahyauna wa fiha tamutun. Di bumilah kalian hidup dan di bumilah kalian akan mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumilah kalian akan dikeluarkan. Ya. Tahyauna ala dhahriha. Ini sudah dibaca. Ayo, terus tahyauna ala dhahriha wa fiha tamutun wa minha tukhrajun bil ba'thi yawmal qiyamah. Baik. Tahyauna ala dhahriha, yaitu kalian akan hidup di atas permukaan bumi ini. Di atas bumi ini pula lah kalian mati, dan dari bumi lah kalian akan dikeluarkan pada hari berbangkit, ya, hari kiamat. Terus hadza adillatun min al-Qur'an. Hadhihi adillatun min al-Qur'an 'ala al-ba'ts. Inilah dalil Al-Qur'an tentang hari berbangkit. Aidan yujadu dalilun aqli min al-Qur'ani nafsihi, wa huwa anna alladhi qadara 'ala al-bada'ati qadirun 'ala al-i'adati min babi aula. Baik. Ya. Ayat juga didapati dalil akli, tapi dalil akli dari Quran itu sendiri juga agar kita berpikir. Wa huwa anna alladhi qadara 'ala al-bada'ah, wa Allah yang mampu ya memulai awal kali manusia tadinya enggak ada menjadi ada. Qadirun 'ala al-i'adati min babi aula, maka lebih-lebih lagi dia mampu untuk mengulanginya lagi. Ya. Lebih gampang menciptakan sesuatu yang sudah ada dibandingkan dengan yang belum ada. Terus qala ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fis samawati wal ardhi wa huwa al-'azizul hakim. Baik, Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi yabda'u al-khalqa, dialah Allah yang menciptakan dari awal makhluk ini. Thumma yu'iduhu, kemudian dialah Allah yang akan mengembalikannya. Wa huwa ahwanu 'alayhi, dan mengembalikannya ini sangat mudah bagi Allah. Ya. Walahul masalul a'la, dan milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi. Ya, fis samawati wal ardh, di langit-langit dan bumi. Wa huwal aziz al hakim, dan dialah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Terus allazi qadara 'ala ijadin nasi min 'alamin qadirun 'ala i'adatihim ba'dal mauti min babi aula. Hadza dalilun sam'iyyun aqli. alladhi qadara ala ijadin nas min adamin, maka dialah zat yang mampu untuk mengadakan, menciptakan manusia min adamin, dari ketiadaan, maka dialah lebih mampu juga lagi untuk mengembalikan mereka setelah kematian, maka min babi Allah. Ya, ini lebih harusnya lebih lagi demikian. Ini dalil sam'i dan akli, dalil sam'i dan Al-Qur'an, sunnah dan akli, agar kita berpikir ya rasionalis, agar kita menjadi berpikir secara rasional. Ya. Terus wa adillati 'ala al-ba'thi ma yahsulu lil ardi min al-hayati wan nabati anta tara al-ardu maitatan laysa fiha nabatun jarda'u thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu 'alayhi al-matara thumma yunbitu an-nabati alladhi kana hasyiman mayitan kadzalika. Nah, ini dulu. Di antara dalil-dalil hari berbangkit, mayahsulu lil ardh ma min al-hayati bin nabat, yaitu kehidupan yang ada di muka bumi ini, yaitu kehidupan nabat, pepohonan, antara maka anda melihat ya tanah bumi ini maitan gersang, ya fiha nabatun jarda laisa fiha, tidak ada pepohonan yang ada jarda, artinya semuanya pohonnya gundul, ya tidak ada pohon yang kalau jarda itu yang ada dedaunannya, rantingnya, rambutnya gitu. Tidak ada, gundul. Kemudian Allah menurunkan hujan ke tanah kering tersebut. Maka kemudian Allah menumbuhkan tumbuhan, yang tumbuhan tersebut Allah dikana hasyiman maitan, yang sebelumnya itu tangkai kering, ya maitan, yang sudah mati. Terus kadzalika al-ajsamu fil ardi kanat makhzanatan fil ardi fayunzilullahu 'alaiha mataran. Baik. Demikian pula ajsam dengan tubuh-tubuh kita di bumi ini. Dahulu tubuh kita ini makhzanah, tersimpan ya, di alam roh, fil ard, bumi. Ya. Baik, barakallahu fik. Kemudian Allah turunkan hujan. Terus thumma tanbutu al-ajsamu wa tatakamalu. Thumma ini ajsam ini bukan manusia. Ya, tumbuh-tumbuhlah semua. Ya, kemudian dia tumbuh tubuh tersebut, ya, tatakamal menjadi sempurna. Terus thumma tanfakhu fiha al-arwah. Kemudian ditiupkan roh, ya. Fa antum taruna al-ardha kaifa takunu qahilatan thumma tahya bima nabata fiha. Maka kalian melihat ya tanah di bumi ini kaifa takunu qahilah, bagaimana dia dahulu qahilah, tandus ya, summa tahya, kemudian dia hidup ya, bimana bata, dengan yang tumbuh di atas tanah tersebut. Nah, terus lagi gantian baca sini ya. Suyudi. Allahu jalla wa ala alladhi yuhyil ardha ba'da mautiha. Baik, maka dialah Allah yang menghidupkan tanah setelah kematian, setelah matinya, gersangnya. Terus wa min ayatihi annaka tarul ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Baik, ya. Allah taala berfirman, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka tarul ardha khashi'atan, engkau melihat tanah itu gersang. Fa'idha anzalna 'alaiha al-ma'a, maka apabila kami telah menurunkan hujan di atasnya, ihtazzat, ya, maka ia pun ihtazzat, bergerak ya, tumbuh warabat, dan dia menjadi subur. Terus innalladhi ahyaha lamuhyil mauta, maka sesungguhnya zat yang menghidupkannya, maka dialah yang akan menghidupkan yang telah mati. Terus innahu ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya Allah mengajak kita berpikir secara logis. Ya Allah menghidupkan tanah gersang mati, ya, kemudian Allah hidupkan jadi tumbuh subur. Ya, kemudian Allah gersangkan lagi, Allah hidupkan lagi. Nah, paham kan di sini? Nah, kita dulu ada, sekarang ada, ntar kita kubur. Nah, maka Allah maha mampu untuk mengadakannya. Lanjut lagi terus. Alladzi qadara 'ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun. Qadirun. Qadirun 'ala ihya'il ajsami ba'da mautiha. Di anna kulla ahya'un ba'da mauti. Baik. Maka zat yang mampu untuk menghidupkan tanah yang gersang tadi setelah kematiannya, setelah gersangnya, maka dia mampu juga untuk menghidupkan tubuh-tubuh manusia setelah kematiannya. Ya, karena semua manusia ini hidup setelah kematian, nanti akan dihidupkan lagi. Terus wa minal adillati 'ala ba'thi annahu law lam yakun hunaka ba'thun la lazima an yakuna khalqun nasi 'abasan. Abasan, haythu innahum ya'ishuna minhum al-muti'u al-muttaqi al-mu'minu billahi wa rusulihi wa minhum al-kafiru wa minhum al-kafiru al-mulhidu wal-zindiku wal-jabbaru wal-mutakabbiru wal-asi. Maka diantara dalil-dalil yang berbangkit ini, ya annahu law lam yakun hunaka ba'sun, seandainya tidak ada hari berbangkit, la lazima yakuna khalqun nas abasa. Ya, maka pastilah penciptaan manusia ini, ya konsekuensinya berarti apa? Sia-sia. Ya. Kenapa demikian? Di mana mereka hidup di antara mereka ada yang taat, bertakwa, beriman pada Allah dan Rasul, namun ternyata di antara mereka juga ada yang kafir, ada yang mulhid, ada yang zindik, ada yang jabbar, ada yang mutakabbir, sombong, angkuh, ma'asi, bermaksiat. Terus kulluhum ya'ishuna thumma yamutuna. Ya, semuanya mereka hidup kemudian mereka mati. Duna an yanala hadzal mu'minu syai'an min jazaihi aw yanala hadzal kafiru wa hadza zindiqu wa hadza mulhidu wa hadza taghiyatu almutajabbiru 'alan nasi duna an yanala jazaohu jazaahu. Nah, kulluhum, mereka semua hidup kemudian mereka mati tanpa mereka mendapat, tanpa seorang mukmin yanala seorang mukmin tanpa mendapatkan, memperoleh ya dari balasannya, atau seorang kafir, sindik, mulhid, ya taqiyah, ya, yang tirani, yang zalim, mutajabbir, yang angkuh, ya kemudian dia alanas yang diangkuh kepada manusia duna ayyanala jazahu, ya tanpa mendapatkan balasannya. Ini kalau tidak ada hari kiamat, berarti enak bener ya, yang udah semakin zalim aja. Ya, kenapa? Karena nggak ada hari berbangkit, kan begitu. Nah, terus gantian baca berikutnya. Ya, fadal. Coba Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu hafidhahullah ta'ala. Fal ya'rifu billahi an yatrukan nasa hakadha duna an yujaziya ahlal imani bi imanihim wa ahlal isani bi isanihim wa ahlal idrami wal kufri bi idramihim wa kufrihim. Hada la ya'rifu bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Hada apa hal yirik billah? Apakah layak bagi Allah ya ayyadukan nasa hakada, Allah meninggalkan manusia dalam keadaan demikian, duna an yujawiza, duna an yujaziya ahlal iman, tanpa Allah membalas orang-orang beriman atas keimanan mereka, membalas orang-orang berbuat kebaikan dengan kebaikan atas kebaikan mereka, membuat orang-orang yang jahat mengkufur dengan kejahatan dan kekafiran mereka. Ya, kalau demikian ini enggak layak dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus walihada qala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Baik. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, agar Dia membalas orang-orang buruk, orang-orang yang berbuat keburukan dengan ya keburukan mereka, dan Allah membalas orang-orang berbuat kebaikan dengan kebaikan mereka. Terus adalah yakunu إلا في يوم القيامة وذلك في قوله سبحانه. آه طيب هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. Ini tidaklah melainkan pada hari kiamat nanti. Dan yang demikian inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Terus am hasiban ladina tarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Baik. Apakah orang-orang berbuat keburukan itu menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka ya seperti orang-orang beriman dan beramal soleh sama hidup dan mati mereka? Sa'abaya hukum, sangat buruk apa yang mereka ya putuskan. Terus waqala am naj'alul ladina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Baik, kemudian Allah berfirman ya apa hasib apa am naj'alul ladina amanu, apakah kami akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang mufsid, merusak membuat kerusakan di muka bumi, atau kami jadikan orang bertakwa seperti orang-orang yang fujar, durjana? Terus qala subhana afasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan pada kami? Terus qala ta'ala ayasabul insanu an yutraka suda. Baik, manusia menyangka bahwasanya dia akan ditinggalkan begitu saja. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Alam yakun, bukankah dia dahulu itu cuma sekumpal mani yang yumna, yang ditumpahkan. Kemudian dahulu dia itu cuma alaqah, sekumpal darah yang kemudian Allah menciptakannya dan menyempurnakan penciptanya. Nah, kami akan jadikan, kata Allah, Allah menjadikan untuknya pasangan. Ya, pasangan-pasangan, apakah pria atau wanita. Terus maka Allah yang demikian keadaannya, bukan dekat dia lebih mampu lagi untuk menghidupkannya telah mati. Lanjut waradun alal kafiri alladhi qala man yuhyi waradda alal kafiri waradda alal kafiri alladhi qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Dan Allah membantah orang-orang kafir yang menyatakan siapakah yang mampu menghidupkan tulang belulang ini ya, dan yang telah ramim, yang telah hancur ini. Terus biqaulihi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Baik, maka Allah berfirman, katakanlah yuhyiha alladhi ansha'aha, yang menghidupkannya ialah yang menciptakannya pada pertama kali, maka dialah yang maha mampu ya atas segala makhluk. Wa huwa bikulli khalqin 'alim, maka dia maha mengetahui atas segala, tentang segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun. Maka dia Allah menjadikan untuk kalian ya dari pepohonan yang hijau, Allah menjadikan api jika maka tiba-tiba kalian minhu tuqidun ya, kalian yang menyalakan api tersebut. Terus kalau qadaro mentakdirkan, qadaro yang diru mampu ya, salah hati batal. Terus alladzi qadaro ala ikhrajin nari almuharraqati muhriqati minasajaril akhdari arratbi alladzi qadaro ala hada alla yaqdiru ala ihya'il amwat alla yaqdiru ala ihya'il amwat. Baik. Ya. Alladzi qadara ala ikhrajin nari al-muhriqah minasy syajar al-akhdar ar-rabti. Maka Allah yang maha mampu untuk mengeluarkan api yang membakar dari pepohonan yang hijau yang terikat. Alladzi qadara ala hada. Maka yang mampu atas ini semua. Alla yaqdiru ala ihya'il amwat. Ternyata dia dianggap tidak mampu untuk menghidupkan yang telah mati, mustahil. Nah, terus lanjut berikutnya apa? Si Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di antara dalil-dalil hari berbangkit itu beristidlal dengan penciptaan langit dan bumi. Maka Allah zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang ha'ilah, yang besar ini, langit bumi azimah, yang agung ini, kabirah besar, hadirun, maka dialah yang mampu juga an untuk yu'idah al-insan, untuk mengembalikan manusia dari matinya. Karena zat yang mampu atas segala sesuatu, yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang besar, yang di luar badunna, maka dia lebih mampu, maka dia juga mampu untuk menciptakan yang di bawah tadi. Ya, membabi Allah, maka dia lebih mampu lagi. Apa yang sulit bagi Allah membangkitkan makhluk? Jangankan membangkitkan makhluk, menciptakan langit bumi aja bisa. Ya, maka masa bangkitkan makhluk enggak bisa? Begitu, bisa dimaklumi. Terus lanjut. Qala ta'ala, "Awalaisa allazi khalaqas samawati wal ardha biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwal khallaqul 'alim." Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Awalaisan ladzi khalaqas samawati wal ardi qadirun 'ala an yakhluqa mithlahum?" Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dia pula mampu untuk menciptakan yang seperti mereka itu? Ya, bahkan dia maha mampu menciptakan khalaq dengan segala balaq. Apapun, dia mampu menciptakan apapun, al-alim, yang maha mengetahui. Ya, Allah kemudian berfirman, "La khalqus samawati," sungguh pada penciptaan langit dan bumi, "akbar," itu lebih besar, "min khalqin nas," daripada penciptaan manusia, "walakin aktsarun nas la ya'lamun," namun mayoritas manusia tidak mengetahui. Lanjut apa? "Abadi adilatu ba'di allati tatabbata." Terus begitu. muhasabun. Ya, setelah hari kebangkitan mereka akan dihisab, akan dibalas atas amal-amal mereka. Dalilnya firman Allah Taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Lihat jazial ladina asa'u bima amiru, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan keperbuatan mereka. Wa yajzil ladina ahsanu bil husna, dan agar Allah membalas orang-orang yang berlaku berbuat kebajikan dengan kebaikan tersebut. Nah, fadol, Panji baca. Min a'mali yaumil qiyamati al-hisab wal mizan. Al-hisab bimakna munaqashati ahli al-ma'asi. فالمسلمون على أقسام يوم القيامة. القسم الأول منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. القسم الثاني من الناس من يحاسب حسابا يسيرا وهو الأرض فقط، لا يحاسب حسابا مناقشة، وإنما يحاسب حساب أرض فقط. وهذا أيضا من السعداء. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله حسيرا. القسم الثالث من يحاسب بحساب من يحاسب حسابا مناقشة، وهذا تحت الخطر لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب الحساب الحساب yang dinakas itu bukan hisabnya tapi dia. Manungisal hisaba udhiba. Hey. Dari mana tadi? Hey. Min a'mali yaumil qiyamah. Kata Syekh Al-Fauzan, di antara ya, aktivitas yang ada di hari kiamat adalah hisab, hisab mizan. Hisab maknanya munakosyah. Ya, munaqashati ahli al-ma'asi, yaitu menikos. Ya, apa menikos bahasa kita? Mewawancarai. Ya, mewawancarai pelaku maksiat. Apa bahasanya kalau bahasa kita? Di interogasi. Ya. Maka kaum muslimun ala aqsamin, ada berbagai macam nanti pada hari kiamat kelak. Ya, jenis yang pertama yang man la yuhasabu, yang tidak dihisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagaimana dalam hadis 70,000, ya 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jenis yang kedua, mereka itu yang kata Nabi apa? Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dengan kain besi panas, yang tidak tatayur, percaya sial, hoki. Ya. Yang dan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Jenis yang kedua yaitu yang dihisab tapi hisabnya ringan. Dan ini namanya al-ardu, cuman di amalnya diperlihatkan. Ya, al-ardu faqat. Ya, mereka tidak dihisab, hisaba munaqashatin, la yuhasabu hisaba munaqashatin. Tidak dihisab dengan hisab interogasi. Namun dihisab hisabnya ard. Di amalnya diperlihatkan saja. Dan ini juga adalah orang yang dihisab dengan hisab yasiro suada, orang-orang yang berbahagia. Ya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan catatan amal dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Ya, wayan qalibu ila ahlihi masura. Ya, maka dialah yang akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Yang ketiga yaitu yang berhisab dihisab dengan hisab munaqasyah. Hada tahtal khatar. Ini bahaya sekali. Berdasarkan sabda Nabi, siapa yang diinterogasi al-hisab pada hari hisab, ya, udhiba, maka dia akan diadab. Baik. Oke. Terus berikutnya Faris baca. Yuhasabun. Yuhasibun mereka menghisab dong. Hasanatun isim laisa. Baik, ntar dulu. Amal kufar, ada pun orang-orang kafir, maka para ulama berselisih apakah mereka dihisab atau tidak dihisab. Di antara ulama ada yang berpendapat orang-orang kafir la yuhasab, mereka tidak dihisab. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Ya, terus. Nah, mereka akan nanti akan perginya ke neraka. Terus. Karena mereka tidak punya kebaikan. Terus. Nah, di antara ulama ada yang berpendapat mereka dihisab, namun hisabnya hisab takrir untuk mengakui aja. Lanjut. Ya, mereka dihisab ya untuk dipersaksikan aja, minta menyaksikan akan amalan mereka, kekufuran mereka dan kemuliaan mereka. Ya, kemudian mereka akan ke neraka juga. Terus lanjut. Kifatin. Baik. Mizan maknanya adalah alat yang digunakan untuk menimbang amal-amal hamba. Diletakkan kebaikan-kebaikan dari satu kifah, ya, satu daun timbangan, dan keburukan di kifah di daun timbangan yang lainnya. Terus. Bagaimana firman Allah, "Faman saqulat mawazinu", barang siapa yang mizannya itu berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang beruntung. Namun barang siapa yang ringan mizannya timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, merugikan diri mereka sendiri. Maka idza saqulat as-sayyi'atu, jika keburukan lebih berat, ya, khasiral insan, maka orang tersebut akan merugi, ya, wa rabiha al-insan. Wa idza saqulat al-hasanat, namun kalau hasanat yang berat, rabiha al-insan, maka manusia tersebut akan beruntung. Ya. Terus man utiya kitabahu, man utiya kitabahu bi yaminihi fa hisabuhu yasiro, wa man utiya kitabahu bi shimalihi fa hisabuhu asiro. Yasirun, asirun. Yasir itu bukan fiil. Okay. Nah, ini mizan-mizan amal. Kadzalika man utiya kitabahu bi yamini, demikian pula seorang yang didatangkan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka hisabnya hisab yang ringan. Ya. Dan diantara, dan barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka hisab itu hisab yang asir, yang berat. Ya, terus wasairul ahwala. ahwal jamak dari haul. Wasayara al-ahwal wal-akhtara jasimatan. Terus bahaya akhtar jasimah yang sangat besar jasimah ya, maka diantara bahaya wa min akhtar ila khatar, yang diantara bahaya yang sangat bahaya ya, pada hari kiamat kelak nanti dan hisab dan mahsyar, wa hadhihi umurun ha'inatun, maka ini perkara-perkara besar ya, law fakkarna fiha, seandainya kita memikirkan hal tersebut. Ya cukup kali ya. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya.